spesial buat para panitia-panitia palang dan juga para sahabat-sahabatku SNB Indonesia. Digoyang lho Bu. Digoyang lho Bu. Thank you. Hai saudaraku, aman. Terima kasih. Terima kasih. Mantap.